terlena dalam pelukan. Tak kusangka, sungguh tak kusangka, kau mudah melupakan semua ucapan. Bahagialah bersamanya, takkan lagi aku menyintai, takkan lagi. Aku menyintai.